saya tidak pernah tentang kemuskilan. Kenapa para tukang sihir itu disuruh dibunuh, sementara ada fatwa boleh memakai sihir untuk hal-hal yang bermanfaat. Ia kalau dibunuh kan tidak boleh dipakai sama sekali. Bagaimana menjamak dua hal ini? Sudah diterangkan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita masuk ke baru. Babu ma ja'a bitathayyur. Bab tentang tathayyur. Apa yang dimaksud dengan tathayyur? Rinciannya, hukumnya, insyaAllah ta'ala akan dibahas oleh beliau dalam bab ini. Yang pertama, ta'rifu tathayyur, pengertian tathayyur secara lugah. At-tathayyur bil lugah masdar min tathayyur. Tathayyur ia tathayyuru tathayyura, dibentuk masdar. Dari masdar kita tahu apa itu masdar. Dalam bahasa Indonesia tidak ada untuk masdar, kata kerja, tetapi dianggap kata benda. Wa asluhu makhudun minat tayyib, asalnya terambil dari at-tayyib, buruk. Kenapa? Lianna al-araba yatasha'aluna au yatafa'aluna bituyur. Karena orang-orang Arab itu bertasha'um dan bertafa'ul. Tasha'um agak sulit makan. Beranggapan siap. Tafa'ul beranggapan senang, beruntung. Di tasha'um lawan katanya tafa'ul. Yeah. Ini alamat buruk. Ini mendung begini, alamat hancur proyek kita. Ini alamat gagal usaha kita. Ini namanya tasha'ul. Ini namanya tasha'ul. Kalau tafa'ul, ini bagus ini. Ya. Sukses insyaallah. Berhasil. Jadi tafa'ul berpengharapan, kalau tasha'ul menganggap dia akan datangnya sial, akan datang kesialan. Yes. With to you, dan ini dengan perantara burung-burung. Ala tariqatil ma'rufati, dengan cara-cara tertentu. Indahum bisajri tayyir, biasanya dengan melepas burung. Punya burung lalu dilepas. Tumma yandur, lalu dilihat. Hal yadhabu yaminan au shimal, burung itu bergerak ke arah kanan apa kiri. Burung itu terbang ke arah kanan atau kiri. Wa in dhahaba ila al-jihati allati fiha at-tayabun afda. Kalau burung tersebut bergerak ke arah kanan, terbang ke arah kanan, maka dia berangkat. Aw fiha tasha'um ahjab. Kalau bergerak ke arah kiri yang mendatangkan kesialan, maka dia mundur, dia batalkan. Walaupun persiapan sudah matang, walaupun perbekalan sudah siap, tapi kalau burung tersebut menunjukkan tanda-tanda kesialan, maka gak jadi berangkat. Ini bodoh sekali. Dan dalam Islam haram, dan ini tatayyun, dan ini yang banyak dicela dalam Al-Quran, dan itu keyakinan-keyakinan jahiliyah. Maka memalukan kalau hari ini sebagian kaum muslimin melakukan hal seperti itu. Tentu bukan hanya burung, apa saja, ya, mungkin hewan, mungkin apa, mungkin melihat kucing, ya. Ada sebagian orang di daerah kalau mau pergi, yang pertama kali keluar rumah kok dilihat kucing, ayo siap, jangan teruskan. Atau melihat orang gila telanjang misalnya, ayo siap, jangan diteruskan. Ini kebodohan yang luar biasa. Yes. Allah tidak menciptakan tanda-tanda ini. Yes. Allah tidak menciptakan. Yang Allah ciptakan takdir. Takdir itu ciptaan Allah. Kalau memang sudah takdir, tentu mau dia hindari kayak apa tanda-tanda itu, pasti dia akan mati, pasti dia akan celaka, pasti dia akan menemukan apa yang telah dituliskan oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Ya. Ini secara lugu. Amma fil istilah, adapun secara istilah, wahiya at-tasha'umu bimar'iyin au bimasmu'in. Secara istilah adalah tasya'um, menganggap sial karena melihat sesuatu atau karena mendengar sesuatu. Ya. Wa hadza minal umuri nadirah, dan ini termasuk sesuatu yang jarang-jarang. Ya, apa yang dimaksud dengan jarang-jarang? لأن الغالب أن اللغة أوسع من الاستلاح. Karena biasanya pada golibnya bahasa, kaidah secara bahasa itu lebih luas daripada secara istilah. Ya. Haji secara bahasa luas kan? Arti haji secara bahasa apa artinya? Mengunjungi. Haji itu kan secara bahasa mengunjungi. Kemanapun kita pergi, mengunjungi apapun namanya haji secara bahasa. Jadi ke Mekah haji, ke Masjidil Aqsa haji, ke Malaysia, ke Brunei, kemanapun mengunjungi satu tempat itu namanya al-hajj. Itu secara bahasa. Adapun secara istilah sempit. Sempit mengunjungi tanah haram dengan diawali dengan memakai pakaian ihram di miqat, dengan mengucapkan talbiyah, lalu tawaf, sa'i, tahallul untuk haji tamattu, dan terus-terusnya diakhiri dengan tawaf wada. Itu haji sempit kan? Tawaf atau qiyam secara bahasa artinya menahan. Luas sekali kan? Menahan tidak makan, tidak minum namanya puasa. Menahan tidak bicara namanya puasa, tawaf. Menahan tidak emosi namanya tawaf, qiyam. Menahan tidak jima, menahan tidak apapun ketika kita menahan diri namanya siap atau tau. Itu secara bahasa luas ya. Tapi secara istilah syar'i sempit, yaitu menahan makan, minum dan jima dari tubuh sampai maghrib. Sempit ya. jadi sempit. Nah, jadi istilah itu lebih sempit dari lubuk. Yes. Pengertian secara istilah itu lebih sempit dibanding secara lubuk. Sujud. Walillahi yasjudu man fis samawati wa man fil ardh. Bersujud semua yang ada di langit dan di bumi. Ini secara apa lubuk? Apa taat? Taat. Yes. Bab kalau yang dimaksud sujud di sini sujud, seperti kita menempelkan telapak tangan kita, kaki kita, wajah kita di tanah bumi, tentu salah ayat ini. Yes. Bersujud semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Semua yang ada di bumi sujud mesti. Yes. Hewan-hewan tidak pada sujud. Yes. Mana pernah lihat hewan sujud? Sujudnya ayam, sujudnya kucing, sujudnya kita nggak lihat. Atau yang lebih jelas, Abu Jahal, Abu Lahab kan termasuk yang ada di bumi, tapi nggak sujud ya? Nah, sujud dalam ayat itu yang dimaksud taat secara umum. Ya, cuma taatnya ada dua. Sudah kemarin sudah kita bahas. Tau'an au karham. Ada yang taatnya secara sukarela, yaitu para nabi dan rasul, orang-orang soleh, para awliyaillah. Dan yang kedua, taat secara terpaksa. Abu Jahal, Abu Lahab masuk. Abu Jahal, Abu Lahab tidak bisa untuk tidak mentaati Allah dalam sunnatullah. Tidak akan bisa. Secara sunnatullah, Abu Jahal, Abu Lahab, Fir'aun taat kepada Allah dengan terpaksa. Ya. Yes. Untuk tidak mengeluarkan air yang dia minum dalam tempo 3 hari tidak sanggup. Abu Jahal, ini yang dimaksud. Nah, sujud secara bahasa luas, taat. Siapapun yang taat itu namanya sujud. Gitu ya. Maka dikatakan hewan-hewan itu bersujud. Maksudnya taat. Kan hewan-hewan taat kepada Allah. Ya, karena seluruh hewan itu melaksanakan perintah Allah. Kucing melaksanakan perintah Allah dengan cara makan tikus. Ya. Burung-burung bangkai taat kepada Allah dengan cara memakan bangkai. Ketaatannya berbeda-beda. Nah, tapi sujud dalam arti istilah sempit. Sempit. Yaitu meletakkan wajah, wajah yang dimaksud dahi dan hidung. Kemudian dua telapak tangan, dua dengkul dan dua telapak kaki ke tanah. Dua telapak kaki di satu pak. Sempit kan? Sikut dijauhkan dari pinggang. Menyempit. Tadi luas. Seluruh ketaatan disebut sujud. Hadis ini sempit. لأن الاستلاح يدخل على الأسواق قيودا تخصصها. Karena istilah itu masuk dalam lafaz, istilah itu masuk dalam lafaz, tetapi menjadi muqayyad, dikhususkan. Ya, seperti yang tadi yang sudah kita bahas. Mislus salati lugatan. Beliau mengambil contoh salat. Jadi saya mengambil contoh haji. Ya, sujud. Kalau beliau mengambil contoh di sini salat. Salat lugatan secara bahasa apa? Apa? Doa. Doa. Jadi firmankan oleh Allah, inna salataka sakanun lahu. Salatmu ya Muhammad bisa menenteramkan hati mereka. Hati orang-orang yang membayar zakat. Yang dimaksud doa. Doamu ya Muhammad bisa menyenangkan orang-orang yang membayar zakat. Maka orang yang membayar zakat disunahkan untuk didoakan. Allahumma salli ala fulan wa ala ali fulan. Ini didoakan oleh Nabi atau didoakan oleh Amir. maka antum sebagai amil, misalnya ada orang yang bayar zakat, didoakan. Ya, nah, itu Allah katakan bukan doa tapi sholat. Inna sholataka sakanul lahum. Bukan inna du'aaka sakanul lahum, bukan. Tapi doa. Doa minta ini, doa minta itu, doa di masjid, doa itu kan luas. Wa fil istilahi akhassu min ad-du'a. Adapun secara istilah lebih khusus lagi, sempit. Apa salat? Perbuatan yang diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Di dalamnya ada berdiri, ada sujud, ada rukuk dan seterusnya. Ketika berdiri membaca Al-Fatihah dan seterusnya. Jadi sempit. Ya. Wa kadzalika az-zakah. Dan begitu juga zakat. Ya. Zakat artinya membersihkan, mensucikan. Jadi kalau orang sedang bersih-bersih itu namanya zakat secara bahasa. Tetapi secara kaidah istilah, zakat adalah mengeluarkan harta yang sudah di atas nisab, dikeluarkan tahun sekali, mengeluarkannya 2,5% dan yang dikeluarkannya adalah sisa harta, bukan penghasilan. Penghasilan setahun dapat 1 miliar tapi enggak bayar zakat. Mungkin kan? Mungkin. Mungkin. Pendapatan setahun 1 miliar tapi enggak bayar zakat, mungkin kan? Dan dia tidak berdosa, tidak tercela, mungkin kan? Mungkin. Kenapa? Kebutuhannya banyak. Dia banyak yang ditanggung. Gitu ya. Dia menyokong rutin tiap bulan santren sekian puluh juta enggak. Habis, tidak bersisa. Maka dia tidak wajib membayar zakat. Yes. Sebaliknya penghasilan per bulan cuma 5 juta misalnya, tapi pengeluaran mesti masih bujangan, tidak punya istri, tidak punya anak. Dalam setahun nyisa di atas nisab, ya tentu bayar. Ya. Jadi tergantung sisa, bukan tergantung penghasilan. Nah, di sini nadirah, agak janggal ini, agak jarang, karena di sini tafa'ul ini khusus tasya'ul. Kalau tafa'ul enggak, gitu ya. Jadi berpengharapan baik, tapi tidak disangkut pautkan dengan sesuatu, ini boleh. Ini boleh. Ya. Insyaallah kita berhasil. Insyaallah sukses. Insyaallah kita dapat. Ini boleh. Ini ucapan yang disukai oleh Nabi Al-Fa'lu. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu al-fa'lu. Nabi senang dengan al-fa'lu, ucapan-ucapan yang isinya berpengharapan. Maka kalimat yang keluar dari mulut beliau terhadap orang yang sedang sakit, musibah, itu ucapan-ucapan baik. La ba'sa tahurun insya'Allah. Ya, ini kan ucapan yang berpengharapan. Enak didengarnya, memberikan harapan bagi orang yang sakit. Padahal secara rukuk tadi kan bisa tasya'ur, bisa tafa'ur. Wa in shi'ta faqul at-tatayyuru huwa at-tasya'umu bi mar'iyyin aw masmu'in aw ma'lumin. Atau bisa saja dikatakan bahwa tatayyur itu menganggap sial dengan apa yang dilihat, apa yang didengar, dan apa yang diketahui. Artinya tanpa penglihatan, tanpa pendengaran. Nanti akan dibawakan contohnya lebih. Okay. Yang pertama dulu, dengan penglihatan. Lau ro'a khairan fatasya'ama liqaunihi muwahhasyan. Kalau melihat burung, burung yang buas atau burung yang tidak jinak, maka dia menganggap siang. Contoh tadi, melihat kucing, melihat orang telanjang, melihat ini, melihat itu, lalu disimpulkan akan muncul kesial. Maka kalau mau berangkat dibatalkan. Kalau sudah mulai membuka warung dagangan ditutup lagi. Ini kesial, jelas haram, syirik, karena menganggap sesuatu yang bukan asbab dijadikan asbab. Saya paham kan? Kalau melihat mendung, halilintar, sambar menyambar, oh gelap sekali, kita tak jadi berangkat, kita tak jadi buka warung, ini bukan tersahur. Karena itu memang asbab, gitu ya. Karena dengan hujan seperti ini, orang malas keluar. Siapa yang mau beli dagangan saya? Ini tidak tersahur, ini pun. Dan insyaAllah Allah telah memberikan akal kepada kita yang sangat sederhana, bahwa itu merupakan sebab. Berbeda dengan kucing tadi, melihat orang gila telanjang tadi, apa asbabnya, apa hubungannya? Gitu ya. Saya kira orang yang tidak sekolah juga tahu, ini tidak ada hubungannya. Allah telah karuniakan akal sehat kepada kita, jangan akal sehat itu kita sia-siakan. Kan berarti menyanyiakan akal sehat. Apa hubungannya kucing dengan dagangan tidak laris? Apa hubungannya melihat orang telanjang dengan dia akan celaka? Tidak ada hubungan. Berarti menyia-nyiakan akal, tidak bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Ini yang pertama. Yang kedua, yang didengar, man hamma bi amrin fa sami'a 'alan yaqulu lil aqar ya qutran aw ya qa'id wa tasha'a. Misalnya dia mau melakukan sesuatu, mau mengerjakan sesuatu, mau berangkat ke satu tempat, mau mulai usaha, lalu dia mendengar ada orang berkata kepada temannya, ya qutran, wahai orang yang rugi, ya qa'id, wahai orang yang tidak pernah beruntung. Ya. Ya, cuma dengar kata-kata itu doang. Lalu dia tasya'ub, wah sial. Ya. Ada kata-kata rugi, ada kata-kata tidak beruntung. Walaupun itu orang lain ngomong. Dia cuma dengar saja lalu dibatalkan. Ini pun dosa-dosa besar, karena menjadikan sesuatu yang bukan sebab menjadi sebab. Ya. Yang ketiga, au ma'lum, yang diketahui, katasya'umi bi ba'dil ayyam au ba'dil syuhur au ba'dil sanawat, yaitu tasya'um menganggap sial dengan hari-hari tertentu, bulan-bulan tertentu, dan tahun-tahun tertentu. Ya, kita dengar hari ini ada tahun apa, singa, ya, tahun matang, tahun apa, nanti hubungannya dengan nasib manusia begini, begini, begini. Ada bulan ini, bulan itu, hari sial, hari air. Ya. Masyarakat jahiliyah meyakini bahwa menikah di bulan Syawal akan mendatangkan kesialan. Maka sengaja dilawan oleh Nabi SAW, ditentang dengan langsung sengaja menikahi Aisyah di bulan Syawal, untuk menunjukkan bahwa nikah di bulan Syawal tidak ada masalah. Tidak ada masalah sama sekali. Tidak ada masalah sama sekali. Bulan apa itu? Asyura. Ya. Angka 13 dan seterusnya. Salah satu sunnah yang juga bermakna dakwah bil hal, kalau ada orang takut terhadap sesuatu yang itu bukan asbab, kita lawan. Ya. Orang takut dengan angka 13, kita pesen angka 13. Ya. Kalau ada, saya pesen yang angka 13. Orang pada takut angka 13 atau angka 4 gitu ya. Saya pesen angka 4. Ini bagian dari sunnah. Bagaimana contoh dari Nabi tadi? Orang takut nikah di bulan Syawal, sengaja Nabi nikah di bulan Syawal. Ini sunnah. Dan tentu tidak ada rasa takut sedikit pun pada diri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita juga tidak boleh. Ya. Jangan kita mengatakan enggak usah cari penyakit. Ya. Memang saya kita enggak percaya dia akan mengalami udahlah enggak usah cari penyakit. Nah, ini berarti masih ada keraguan. Kalau kita yakin enggak ada apa-apanya, sengaja cari angka 13, angka 4. Apa yang orang menganggap sial pakai baju hijau di Pantai Selatan misalnya, kita sengaja. Ini bagian dari dakwah, bagian dari ya. Dan dakwah kadang-kadang dengan berbicara, kadang-kadang dengan diam saja, tetapi melakukan, dan kadang-kadang dengan cara tidak melakukan. Ketika orang kampung bertahlilan semua, kalau ada kematian keluarganya atau tidak, ini termasuk dakwah bil'ah. Ini termasuk dakwah bil'ah. Ya. Ketika orang biasanya kalau akikah itu baca ini, baca itu, antum akikah enggak ada bacaan ini, bacaan itu, hanya menyembelih kambing kemudian dimakan, ini pun termasuk dakwah bil'ah. Ya. Kemudian wa'lam anna at-tatayyura yunafi at-tauhid. Ketahuilah bahwa tatayyur ini menghilangkan tauhid. Setidaknya mengurangi ya. Karena tauhid kan meyakini bahwa segala sesuatu datang dari Allah, Allah yang mengatur. Jadi yang mengatur bukan hari-hari, bulan-bulan, pemandangan-pemandangan tertentu bukan, tapi Allah Rabbul Alamin. Dari mana letaknya? Ya, tatayyur ini bisa mempengaruhi tauhid seseorang. Ada dua jurusan. Ada dua jurusan. Al-awwal yang pertama, annal mutatayyira khata'a tawakkulahu 'ala Allah. Orang yang bertatayyur, istilahnya mutatayyir, simpelnya orang yang bertatayur itu menghilangkan rasa tawakal kepada Allah. Mana rasa tawakal? Orang gara-gara melihat kucing dia enggak jadi pergi, gara-gara melihat orang telanjang enggak jadi pergi, mana tawakal kepada Allahnya, man? Gitu ya. Wa tamada 'ala ghairillah. Dia menyerahkan diri kepada sesuatu selain Allah. Dia menggagalkan niat perjalanannya karena sesuatu selain Allah. Itu benda-benda tadi, burung, kucing, segala macam. Suara ini, suara itu, bisikan. Ya. Tanda-tanda buruk yang dilihat, yang didengar. Ya. Ini yang pertama. Yang kedua, annahu tu'alliku bi amrin la haqiqata lahu. Yaitu menggantungkan sesuatu yang tidak ada hakikatnya sama sekali, bukan menjadi penyebab sama sekali. Bal huwa wahmun wa taqyilun, itu hanya prasangka aja, khayal saja, angan-angan saja. Wa ayyu rabithatun baina hadzal amri wa baina ma yahsul lahu. Mana hubungannya hal-hal ini dengan hasilnya tadi? Apa hubungannya? Kucing dengan gagal, suara burung dengan kebangkrutan ini, apa hubungan? Tidak ada hubungan. Ini maksud beliau mempengaruhi tauhid seseorang. Wa hadza la syakka annahu yahullu bitauhid. Tidak syak lagi, tidak diragukan lagi, ini bisa mempengaruhi, bahkan bisa menghilangkan tauhid. Karena tauhid ibadatun wa isti'anatun. Karena tauhid itu adalah ibadah dan memohon pertolongan. Ibadah dan memohon pertolongan. Berarti kan dia mendapatkan pertolongan dari siapa? Dari Allah saja. Beribadah kepada siapa? Kepada Allah saja. Kenapa ini ada pertolongan dari selain Allah? Mestinya kan dia berharap kepada Allah. Apapun yang terjadi, ya Allah, saya berangkat, saya sudah bertekad bulat mau usaha, aku mohon pertolongan kepada Engkau, berikanlah jalan kepadaku untuk usaha ini. Kan begitu sih. Kenapa dia batalkan? Seolah dia tidak memiliki Tuhan, seolah dia tidak memiliki zat yang dia bisa mintai pertolongan. Mana dalil? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tauhidkan seperti ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Mari kita coba jadi balik ya. Padahal mestinya na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka. Tapi ini dibalik. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masih ingat sesuatu yang dibalik? Yufidul haqq. Bermakna pembatas. Artinya hanya kepada Engkau ya Allah kami menyembah, dan hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon pertolongan. Hal lafaz hanya tidak ada. Kata-kata hanya tak tidak ada. Wahdah itu kan enggak ada. Tapi kalau na'budu iyyaka wa nasta'inu iyyaka kami menyembah, itu artinya bukan seperti tadi. Artinya cuman kami menyembah kepada Engkau ya Allah, dan kami mohon pertolongan kepada Engkau ya Allah. Tidak ada lapas aja. Ya. Nah, maka inilah faedah dalam bahasa yang tidak ada dalam bahasa kita. Sesuatu yang dibalik maka yufidul hasan, mengandung arti pembatasan. Hanya kepadamu kami menyembah, dan hanya kepadamu kami mohon pertolongan. Wa qala ta'ala, dan Allah ta'ala berfirman, fa'budhu wa tawakkal 'alaih, sembahlah dia dan bertawakkallah kepada-Nya. Ya. Jadi kalau menyembah Allah, maka dia bertawakal kepada Allah, tidak bertawakal kepada yang lain. Ya. Kemudian wasiyaratu muharramatun. Siyarah itu atau tatayyur itu haram hukumnya. Haram hukumnya. Sama dengan zina, khamar, judi, haram. Bahkan karena ini menyangkut keyakinan lebih besar dari itu. Sering kita bahas bahwa mana yang lebih besar, dosa tangan, kaki, mata, apa dosa keyakinan, hati? Jawabnya dosa hati. Dosa keyakinan lebih besar. Mana yang lebih besar, kebaikan-kebaikan tangan, kaki, mata, apa kebaikan hati? Kebaikan keyakinan. Jawab keyakinan hati. Ya. Maka sholat, puasa, zakat, haji tidak sah kalau tidak disertai dengan hati. Apa? Ikhlas, mengharap ridho Allah. Ya. Zina, khamar, judi, korupsi, membunuh, tidak ada yang menyebabkan kafir. Ya kan? Ya kan? Ada orang berzina dikatakan kafir, berjudi tidak. Kecuali dengan hati. Hatinya meyakini bahwa zina halal, akaf. Hatinya meyakini bahwa minum khamar halal, akaf. Jadi hati lebih besar daripada jawab. Apakah mencolok perbedaan sholat kita dengan dengan sholatnya sahabat? Beda, beda tentunya. Beda, tidak mungkin sama berbeda. Apakah terlalu mencolok bedanya? Tidak. Banyak persamaannya. Subuh dua rakaat, ruku sujud, ya, nggak jauh-jauh beda. Yang sunnah ya, yang sunnah. Haji, zakat, shaum, nggak jauh-jauh beda antara kita dengan sahabat. Yang jauh beda antara kita dengan sahabat apanya? Apanya? Keyakinan di hati. Keyakinan di hati sahabat itu yang luar biasa. Ya. Maka sebagian tabi'in bertanya kepada Anas bin Malik, bertanya kepada Ibnu Umar, tabi'in yang muda ya, yang tidak bertemu dengan Abu Bakar. Tabi'in ini bertanya, sebetulnya Abu Bakar itu kayak apa? Ya. Kok sampai disebut namanya dalam Al-Quran, walaupun bukan Al-Quran ya, beberapa ayat menyebut tentang keutamaan Abu Bakar, apalagi hadis-hadis Nabi, dan sepakat kaum muslimin ini manusia termulia setelah para Nabi adalah Abu Bakar. Kayak apa sebetulnya Abu Bakar? Apakah tidak pernah tertawa, menangis terus? Dijawab oleh Anas bin Malik, dijawab oleh Ibnu Umar, dijawab oleh para sahabat yang bertemu dengan tabiin-tabiin muda. Sama ya. Keadaan Abu Bakar dengan kita gak jauh beda. Makan, minum, nikah ya, marah kalau tertinggung, gak jauh beda. Sholat, ya subuh 2 rakaat, maghrib 3 rakaat ya. Tapi apa? Keyakinannya besar gunung di bahasa para sahabat. Keyakinannya diyakin betul para sahabat. Ini yang menjadikan para sahabat ini dijunjung tinggi oleh Allah. Ya. Sementara keyakinan kita tipis, tipis. Kalau saya sampai keluar dari perusahaan ini, ya anak istri saya makan apa? Wah Allah. Ucapan orang muslim seperti ini, tipis. Padahal dia tahu dia berapa kali dengar awal-awal surat as-salat. Umayyatakillaha yaja'alahu makhrajan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Karena siapa yang bertakwa kepada Allah, pasti Allah akan berikan jalan keluar dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Tipis dan kecil. Keyakinan terhadap keyakinan ini tipis. Abu Bakar para sahabat luar biasa. Sekali Nabi bersabda, pegang, gigit dengan gigi kurama. Keyakinan yang luar ini pasti. Ridwanullah alaihim jami. Maka jangan sampai wudu kita yang sudah mengikuti para sahabat, sholat kita, sujud kita, manasik haji kita mengikuti para sahabat, begitu keyakinan jauh. Sampai tipisnya keyakinan, sampai rela, tega ya, menyerahkan uang 500 ribu atau 700 ribu tiap bulan dengan harapan kalau saya mati anak istri saya langsung dapat 10 miliar. Ini tipisnya ya, jelas ini judi. Tapi karena tipisnya keyakinan ini, kalau dia penuh keyakinan gak akan tergoda dengan judi seperti ini. Allah yang memiliki anak istri saya, terserah Allah bagaimana Allah atur kehidupan anak istri saya kalau saya mati. Ini orang yang bertauhid. Nah, kecuali tidak haram, boleh menabung ya. Sudah buat sedekah, bantu-bantu fakir miskin, masih bisa ditabung. Nanti kalau saya mati ada tinggalan buat anak istri saya, tentu boleh. Tapi dengan cara haram judi tadi, ya tentu tidak boleh. Menunjukkan bisnisnya dia. Wa hiya munafiyatun litauhid kama sabaq. Sebagaimana yang sudah dijelaskan di awal bahwa ini mempengaruhi tauhid, bisa mengurangi tauhid, bahkan bisa menghilangkan tauhid seseorang. Wal mutatayyiru la yaqlu min halayhi. Karena orang yang bertatayur pasti akan mengalami dua hal. Orang yang bertatayur setidaknya akan mengalami dua hal ini. Yang pertama, ayyujima wa yastajiba lihadihi tiyarati wa yada'ul amal. Dia akan mundur, dia akan memperhatikan tatayur itu, lalu dia akan mundur meninggalkan amal itu. Seperti tadi, dibatalkan. Karena dia percaya dengan tatayur tadi, maka dia mundur. Padahal sudah bertekad bulat, sudah mempersiapkan segala persiapan, sudah dipikir masak-masak ya, bahkan mungkin sudah surat istikharah, kalah oleh tatayur tadi. Wa hadza min a'zami at-tatayyuri wat-tasya'um. Ini sebesar-besar tatayur. sebesar-besar tasyahud haram. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, ini lebih kecil. Ini lebih kecil. Sifatnya lebih kecil dari yang pertama. Apa? Ayam dia, lakin fi qalbin wa hammin wa ghammin. Dia terus melaksanakan rencana dia. Dia terus berangkat sesuai dengan apa yang telah dia rencanakan, tetapi penuh dengan ketakutan, gelisah, risau, gitu ya. Jadi dalam perjalanannya, dalam usaha dia penuh dengan kegelisahan, ketakutan. Karena ada tanda-tanda sial tadi. Burungnya terbang ke kiri, atau suara kucing, atau ini atau itu, penuh ketakutan. Gitu. Tapi dia terus berjalan. Terus berangkat, tapi penuh ketakutan. Ya, yaksa min ta'diri hadal mutatoyir bi. Takut jangan-jangan ada pengaruh dari tatoyir. Hadza ahwa. Ini lebih ringan dari yang pertama tadi, karena tidak membatalkan. Tapi tetap ini sebuah sisa, sebuah kesalahan, sebuah kebodohan, sebuah syirik, ya, walaupun tidak sebesar yang pertama tadi. Wa kullal amrayni naqata fi tauhid wa darar 'ala al-'abid. Dua-duanya mengurangi tauhid seseorang. Dua-duanya mengurangi keimanan, ketauhidan seseorang. Dan memudaratkan dia sendiri. Mudarat, ya? Orang yang gelisah, orang yang risau, orang yang takut, tentu berbeda dengan orang yang berani, mantap, tenang. Hasilnya akan berbeda. Merugikan dirinya. Nah, beliau menasihati balin talik ila ma turidu bin syirahi sadrin. Yang benar, berjalanlah, berangkatlah menuju apa yang engkau kehendaki, apa yang engkau rencanakan dengan hati yang lapang, ya, dengan kemudahan. Wa'timadin 'alallah, dengan i'timad, berserah diri kepada Allah. Kalau akhirnya saya mati, apa iya itu keluar dari takdir? Itu enggak keluar dari takdir. Kalau akhirnya saya hancur, kalau akhirnya perusahaan saya ini hancur, itu juga tidak keluar dari takdir. Ini salah satu keuntungan besar beriman terhadap takdir. Luar biasa. Orang yang beriman terhadap takdir mempunyai kekuatan yang luar biasa. Jauh dari rasa penyesalan dan seterusnya. Maka keliru besar yang mengatakan bahwa gara-gara takdir kaum muslimin jadi mundur. Sedikit takdir, sedikit takdir. Itu ucapan yang sangat kotor, ucapan yang sangat buruk. Lihat para sahabat, tidak ada yang ragu dengan takdir. Dan lihat bagaimana para sahabat, orang-orang lemah, orang-orang yang tidak mau berusaha, ya? Jawaban yang sangat tepat ketika Umar ditanya, nafirru min qadarillah, apa kita akan lari dari takdir Allah ya Amirul Mukminin? Bukankah kita masuk ke Persyam akhirnya terjangkit taun atau tidak, itu takdir? Dijawab oleh beliau, iya. Nafirru min qadarillah ila qadarillah. Betul, kita lari dari takdir Allah menuju takdir yang lain, takdir Allah yang lain. Kita ketularan takdir, kita tidak ketularan juga takdir. Semuanya takdir. Kalau bisa milih, milih. Dalam rangka usaha, ya. Jadi mundur, jadi sial, jadi hancur, itu karena pemahaman takdir yang tidak benar. Pemahaman takdir yang tidak benar ada pada firqah Qadariyah, Mu'tazilah, Asy'ariyah, Maturidiyah, ya. Dan firqah-firqah lain, ini yang masuk, ya, yang memang kesalahannya dari situ. Kalau Khawarij kan kesalahannya bukan dari arah itu. Rafidah bukan dari arah itu. Walaupun begitu salah juga. Ya. Nah, maka kalau mau benar pengertian takdir sesuai dengan Al-Sunnah wal Jamaah. Bagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang digigit dengan geraham oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Wala tasi'u dhanna billahi 'azza wa jalla, dan jangan engkau bersuudzon kepada Allah. Takdir buruk itu kan berarti suudzon. Wah, saya gagal nih, saya akan celaka nih, saya mati nih. Berarti kan suudzon kepada Allah. Kan yang menciptakan itu semua kan Allah. Daripada suudzon lebih baik husnuzon. Oh, bisa. Oh, sukses. Yang keluar ucapan-ucapan yang tapi siap apapun yang ditakdirkan oleh Allah, manis atau pahit, sukses atau gagal, siap. Karena kita tidak mungkin bisa keluar dari takdir Allah. Apapun yang kita jalani, apapun yang kita temukan setiap hari, itu kita sedang membuka lembaran-lembaran yang telah dicatat oleh Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan kita. Kemudian beliau meneruskan dengan firman Allah, kisah tentang Nabi Musa dengan Bani Israel. Bani Israel tatkala ditimpa malapetaka, kekeringan, paceklik, gersang, lapar, apa mereka bilang? Apa mereka bilang? Gara-gara Musa, luar biasa. Bani Israel, umat Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Ya, ini gara-gara Musa. Apakah dibantah oleh Allah? Ala innama ta'iruhum 'indallah. Mereka sial, mereka kelaparan, mereka paceklik, itu sudah ditetapkan di sisi Allah, bukan gara-gara Nabi Musa alaihi salatu wasallam. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Kebanyakan akan tetapi kebanyakan mereka tidak tahu. Ya, ini semakna dengan apa yang ada di awal-awal surah Yasin. Qalu ta'irukum ma'akum. Mereka mengatakan kami sial gara-gara kalian. Ya, sudah masuk kita. Sekaligus kita akhiri ya, tidak ada soal jawab setelah kita. Waalaikumsalam. Jika seru ada kita ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.